Lihat matamu tersirat di sana, yang ada dalam benak dan tak mungkin berani ku ucapkan. Gelisah terasa saat bersamamu, rasa getaran hasrat keinginanku yang tak pernah dapat terwujud. Apa yang dapat